السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tempat orang mengambil mandi. Tiba-tiba dari jauh ada anak muda datang ke tempat itu akan mandi. Mandi dia. Dibuka, pakaiannya satu persatu. Selesai mandi, ikat pinggang yang berharga. Zaman Musa harta yang paling berharga dua. Pertama ikat pinggang, lambang kekayaan. Yang kedua tongkat, lambang komando. Tertinggal di tempat itu. Musa berpikir harta seindah itu. Orang sulit mencari, kok dia tinggal. Tapi Musa ingat komitmen, dia tidak memberikan komentar apapun. Datang peristiwa kedua, anak hampir sebaya akan mandi ke tempat itu. Dilihatnya ada harta berharga diurungkan niatnya. Diambilnya harta tadi, secepat anak panah dia lari. Dia ambil harta itu. Mulai Musa protes dalam hati, harta haram dia ambil. Itu kan milik orang. Peristiwa kedua hilang, datang peristiwa ketiga, orang tua rebutan. Tertatih-tatih dengan kayu zaitun, mandi, sempurna. Waktu dia keluar, anak muda pemilik harta pertama bertanya, kau kemana kan harta? Orang tua berkata, Madri, saya tidak tahu. Anak muda berkata, mustahil, tidak mungkin. Terjadi perdebatan sengit, timbul emosionalitas anak muda, diangkat batu besar, dihempaskan pada orang tua yang tidak berdosa, bersimbah darah, orang tua mati di tempat itu. Kata Harun, falhada adil, adilkah ini? Kata Musa, lah, sama sekali tidak adil. Kata Harun, ini pelajaran yang sangat adil. Musa, kau tahu, anak muda yang datang ke tempat ini, membuka pakaian satu persatu, harta yang paling berharga ia tinggalkan lupa. Harta itu ia peroleh dengan cara-cara yang salah. Hai Musa, sejak zaman kita sampai Muhammad membawa Quran, orang yang mendapat harta dengan cara-cara yang haram, cepat lambat suka tidak suka rela terpaksa akan hilang dari hidup ini. Hukum ini hukum abadi dan tidak mungkin terlepas. Siapapun yang mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak haram, menurut kacamata Allah, pasti hilang betul. Ini hukum Jabur, hukum Taurat, hukum Injil, hukum Quran. Ini sunnah Allah. Itu sebabnya konsep rezeki dalam agama saudara bukan banyak. Tapi halal dan thayyibah mubarakah. Rezeki besar, mafsadah. Allahu Akbar. Maaf, Ustaz. Kalau tidak habis di rumah sakit, habis waktu pensiun. Rizki kecil berkah, anak soleh, istri setia, rumah tangga tertiba, hidup tenang hidup damai. Dalam hidup kita boleh miliki apapun dalam hidup, miliki apapun. Tapi kalau satu tidak punya, sengsara. Yang satu itu ialah ketenangan jiwa dalam hidup. Miliki semua harta miliki. Apakah hati tidak tenang, saudara? Semua jadi neraka di depan. Hukum ini pasti terjadi. Agak heran kita kalau orang kadang-kadang sesama umat Islam kali fitnah memfitnah hanya karena berebut harta dan jabatan. Tidak habis pikiran kita kalau orang berhiba kali memfitnah membuka air sesama hanya karena berebut materi. Saudara-saudara, itu sebabnya harta di tangan orang-orang saleh tidak sama dengan harta yang berada di tangan orang-orang yang tidak saleh. Waktu jumpa tidak mungkin lama. Yang kedua kata hukum menghukum siapa dia? Kata hadir adil itu, kata mutlak tidak. Kata hadir adil, harta itu sebetulnya warisan orang tuanya, dicuri oleh orang tadi. Hai Musa, hartamu milikmu, jabatanmu diambil orang asal ikhlas. Satu saat pasti kembali kepada pemilik. Saudara-saudara, saudara-saudara dengan ayat ini. Harta kita diambil orang ikhlas. Saya kebetulan baru melewati beberapa hari yang lalu kelahiran, hari kelahiran. Beberapa mengirimkan buku. Salah seorang sahabat saya mengirim sebuah buku, Syekh Abdul Qadir Jilani, orang sufi besar dari Baghdad, di halaman 240 ada begini. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, di akhirat nanti ada orang-orang yang heran melihat amal yang membukit tinggi. Dia bertanya pada malaikat Ridwan, amal siapa ya? Kata dia, amalmu. Kata dia, amal saya tidak pernah sebanyak ini. Kata malaikat Ridwan, amalmu tidak sebanyak itu. Hartamu banyak diambil orang, kamu ikhlas. Kalau di dunia Allah kembalikan, kau jadi orang sombong waktu itu. Sekarang Allah kembalikan. Jadikan jembatan waktu sebelah. Apa saja tidak cemburu? Untuk apa berkelahi tentang hal ini? Untuk apa? Sepanjang itu tidak benar. Jadi harta kita, milik kita, jabatan kita, hilang. Terambil orang karena fitnah mungkin. Ikhlaskan kita. Besarkan jiwa. Serahkan diri pada Allah. Bangun tengah malam tahajud. Dia kembali diri. Lalu yang ketiga, kata Musa yang ketiga, siapa itu orang? Hai dia. Orang tua rentakan pasal di empat batu sampai meninggal dingin sebab ini bersimbah darah. Lagi-lagi ditanya oleh Haidu, adil tidak? Kata Musa, jelas tidak. Kata Haidu, ini sangat adil. Orang tua itu adalah orang pertama penegak kezalimah di negeri kita. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Bani Israil ayat 6. Tadi imam kita bertanya pada saya, Pak Kiai, ini tanggal berapa? Pas berapa? Saya bilang tanggal berapa? Tanggal sekian, saya harap masuk berjumpa amat. Kata Harun, kata Musa, adil kalau begitu. Saya kaya dia. Adil kan adil. Dialah penyebab pertama kerja kegalina. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in nasatum falaha. Kalau saudara gak jadi pesantren dari saya, inah santum lah, santum di alim kusikum. Wa inah santum falah. Kalau kamu berbuat baik, baik yang kamu lakukan untukmu. Untuk tanpa cacat. Wa inah santum falah. Kalau kamu berbuat jahat, kata Allah, ingat, ujung tombak kejahatan merobek-robek jantung kamu. Jadi baik, buruk kembali pada pelaku. Salah besar orang sekarang kalau berkata begini, zaman sekarang jangan pun harta halal, yang haram pun susah dicari. Salah besar. Yang halal kita cari. Kalau saudara sayang pada anak, saudara pikir sayang pada nukmah yang kita lepaskan ke rahim istri. Saudara sayang kepada anak, sayang pada diri. Anak bukan punya kita, punya Allah. Berapa banyak anak yang kita sayang sesudah besar dan suara yang muka orang tua. Kalau kita sayang kepada istri, bukan sayang pada anak mertua, sayang kepada diri. Kalau perkara wanita, apa sulit wanita? Ada hadis mengajarkan kepada kita, laki-laki yang paling mudah masuk surga, suami yang paling pandai memuliakan istrinya. Karena hadis itu kita sayang pada istri. Saudara bawa cucu pesta depan Ka'bah Tawaf begitu. Lebaik umat malta lebaik, lebaik ala syarika ala bintal. Saudara tidak bawa cucu. Tidak buat kita. Anak di bawah balik, sholat ibadah di Ka'bah, dia tidak mendapat pahala apa. Pahalanya buat ayahnya, ibunya, kakeknya. Nenek. Kalau kita bawa anak tawaf di Ka'bah bukan buat dia, bukan kita pahalanya. Maaf saudara, kalau kita berbakti pada bangsa dan negara yang kita cintai, bukan buat bangsa. Bangsa tanpa kita tidak bubar. Kalau kita berbakti pada bangsa dan negara, bakti itu adalah jembatan kita buat mencari surga di akhirat setelah datang. Jadi kalau begitu cara kita beramal ikhlas. Kalau saya sebut ikhlas, saudara nanti kurang pas lagi. Mukhlasin, bersih macam kaca. Saudara bayangkan kalau ayat ini di pegangan kita semua. Apa yang namanya krisis? Tidak lama. Kenapa? Semua ikhlas. Bekerja di tempat mati-mati. Berbakti yang terbaik. Beramal saleh sekuat-kuatnya. Saudara-saudara, ayat ini pendek. Khotbah juga tidak perlu lama-lama. Waktu kita khotbah cuma 20 menit. Dalam pengajian, barangkali kita bisa kajian itu lebih benar. Akhirnya saya kunci khotbah ini. Fa'tabiru ya ulil albab. Abil hikmah. Dari apa yang saya khotbahkan. Wahai para ahli pikir. Barakallahu li wa lakum. Kulijab itu semuanya awak bersama. Kalau begini awak bukanya. Allah ya ibu malamuat. Inna kami hukum ibu mesti berdoa. Astagfirullah. Inna Allah mukhlis. الحمد لله الجبار العظيم والقهار القديم الغفور الرحيم الذي عظم القحط بالأوهام وعزق لا يزرق ولا يرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita punya waktu satu menit, kita manfaatkan baik-baik saja. Jarang bertemu. Satu wajah kehidupan di Jakarta, saudara tidak tahu persis berapa fluktuas rupiah ke dalam. Kita tahu bagaimana naiknya kendaraan baru dan berapa persen turunnya kendaraan sedikitnya. Kita tahu juga bagaimana naiknya harga sertifikat tanah, konon katanya investor sudah mulai beli di negeri kita. Kita juga tahu bagaimana harga-harga bahan pokok yang naik turun. Tapi bukan itu khutbah saya sudah tentu. Yang saya ingin khutbahkan pada saudara, kalau saudara-saudara sudah tahu persis berapa persen naik dan turunnya harga-harga barang tadi, apa saudara pernah bertanya pada diri, berapa persen naik dan turunnya harga diri kita hari ini di sisi Allah SWT? Apa pernah saudara tanya? Maaf, jangan marah saudara. Jangan-jangan semua kita hari ini tidak punya harga di hadapan Allah. Kalau dalam keadaan hidup tidak punya harga, malah kalau maut mengepak-epakan sayapnya di udara, atau malah kalau maut berat, waktu mati sudah tiba. Ikan rapal soleh apa yang kita punya di akhirat? Saya tutup kotbah ini, sangkan hari ini. Man habba ya'adu manzilat a'indullah falyanzuru kayfa manzilat a'indah. Umatku, kata Nabi Muhammad, kau bijaksana betul. Umatku, kalau kau ingin tahu berapa harga dirimu di sisi Allah, tanya padamu harga agama Allah itu berapa pada dirimu. Kalau Islam itu kita anggap penting, saudara kita penting dia, bro. Kalau Islam kita anggap biasa, kita biasa saja dia. And love, but not leave. Kalau Islam dia anggap tidak bernilai, satu sen kita tidak punya harga di hadapan Allah. Berapa harga agama Allah pada diri kita? Itulah harga masing-masing kita di hadapan Allah. Saudara tempatkan Islam pada posisi sentral. Nanti kita dipanggil dengan kalimat yang sangat cantik oleh malaikat. Ya Tuhan, nafsu mutmainnah tu ja'in la rabbika radiyatan tamardiyah. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannah. Kesana saldo hidup, indahnya kita arahkan bersama sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala malikatika al-muqarrabin wa amjaita wal-mursaleen wa ahli ta'atika jima'in wa وأهلي طاعتك أجمعين وأهلي طاعتك أجمعين. اللهم اجعلني يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام يا الله منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارس تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام مثل هذه السماء. اللهم إنا نعوذ من عذاب القبر يا الله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله يعني.